قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، إن شاء الله pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Pembahasan kita masih pada kitab yang ketiga, yaitu kitab Zakah. Sebelumnya telah kita bahas muqaddimat, pendahuluan berkaitan dengan zakat. Telah dijelaskan tentang takrif, definisi zakat, dan juga hukum zakat. Di mana zakat termasuk di antara kewajiban dalam Islam, bahkan termasuk di antara salah satu rukun-rukun Islam yang lima. Telah kita sebutkan dalilnya dari Al-Kitab, Was-Sunnah, dan juga Ijma'. Adapun hukum orang yang mengingkari zakat, para ulama merinci, kalau mengingkari kewajiban zakat dikarenakan dia bodoh, tidak mengetahuinya, apakah dikarenakan dia baru masuk Islam ataukah hidup di pedalaman sehingga dia tidak mengetahui hukum zakat, maka yang semacam ini diberitahu kewajiban tentang zakat dan tidak dihukumi kafir. Ya. Dikarenakan ma'dzur, diberikan uzur, dikarenakan kebodohannya. Beda halnya ketika seorang mengingkari kewajiban zakat dalam keadaan dia sebagai seorang muslim, hidup di antara kaum muslimin, di perkotaan, bahkan di sana ada orang yang berilmu, tapi dia mengingkari kewajiban zakat, maka yang semacam ini bisa dihukumi murtad, berlaku kepadanya hukum-hukum riddah. Ya. Diminta taubat selama 3 kali, kalau dia tidak mau bertaubat, maka diberikan hukuman mati. Nah, ini pada asalnya hukum bagi orang yang mengingkari kewajiban zakat. Nah, masuk pada pembahasan yang keempat. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. Hukmu mani'iha bukhlan. Hukum yang tidak mau mengeluarkan zakat dikarenakan bakhil. Kalau sebelumnya kita bahas tentang hukum yang mengingkari kewajiban zakat. Ya. Sekali lagi, yang mengingkari kewajiban zakat, kalau dia benar-benar tidak mengetahui hukum zakat dikarenakan bodoh, apakah baru masuk Islam ataukah hidup di pedalaman, maka yang semacam ini tidak dikafirkan. Akan tetapi diberitahu tentang wajibnya zakat. Tapi kalau dia seorang muslim hidup di tengah-tengah kaum muslimin, dan juga ada orang yang berilmu, bukan orang pedalaman, maka bisa dihukumi murtad. Berlaku kepadanya hukum riddah. Ya. Tapi tentunya yang memberikan hukuman ini bukan sembarang orang, tapi penguasa. Ya. penguasa yang memberikan hukuman tersebut. Masalah yang keempat ini, hukum tentang orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dikarenakan bakhil, kikir, pelit. Man mana'a ada'a zakati bukhlan biha ma'atiqadihi biwujubiha fahuwa asimun bimtina'ihi wala yukhrijuhu dhalika anil islam. Barang siapa yang tidak mau menunaikan zakat dikarenakan bakhil, ya, pelit, dalam keadaan dia meyakini tentang kewajibannya, maka dia berdosa dikarenakan tidak mau mengeluarkan zakat dan tidak mengeluarkannya dari Islam. Ya. Ini hukum bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dikarenakan bakhil. Dia meyakini zakat itu wajib, tapi tidak mau mengeluarkannya dikarenakan bakhil. Ya. Maka dihukumi dia berdosa, tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Beda hukumnya dengan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dikarenakan menolak kewajiban zakat. Yang semacam ini bisa dihukumi murtad. Ya. Tapi kalau orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dikarenakan bakhil, pelit, padahal dia meyakini bahwa zakat itu wajib, maka yang semacam ini tidak mengeluarkan dari Islam, tapi dia melakukan dosa yang besar. Li'anna zakata far'un min furu'id din. Dikarenakan zakat salah satu cabang di antara cabang-cabang agama. Falam yakfur tarikuhu bimujarrodi tarkihi. Maka orang yang meninggalkannya, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak dinyatakan kafir hanya sekedar meninggalkannya. Ya. Tapi sekali lagi, dia melakukan dosa yang besar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam an mani'iz zakah. Berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Summa yara sabilahu imma ila jannah wa imma ila nar. Kemudian dia, orang yang tidak mengeluarkan zakat, melihat jalannya apakah menuju surga ataukah menuju neraka. Walau kana kafiran lamma kana lahu sabilun ila jannah. Kalau seandainya orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dikarenakan bakhil tadi dihukumi kafir, maka dia tidak akan melihat jalannya menuju surga. Ya. Tapi Rasulullah mengatakan, kemudian dia melihat jalannya apakah menuju surga ataukah menuju neraka. Nah, ini menunjukkan bahwasannya orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dikarenakan bakhil, ya, tidak dihukumi kafir. Nah, kenapa dikarenakan Rasulullah SAW menyebutkan dia melihat jalannya apakah menuju surga ataukah menuju neraka. Nah, tapi sekali lagi, ini termasuk dosa besar. Wahada tu'khadu minhu zakata qahran ma'a ta'zir. Orang semacam ini, maka diambil zakatnya secara paksa, disertai dengan ta'zir, hukuman. Ya. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka diambil zakatnya secara paksa. Kemudian diberikan hukuman. Fa in qatala dunaha qutila hatta yakhda'a li amrillah ta'ala. Dan apabila dia melawan, maka diperangi. Ya. Sampai tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yu'addi zakah, dan menunaikan zakat. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'in tabu wa aqamu salata wa atau zakah, fa'khallu sabilahum. Ya. Apabila mereka bertobat, menegakkan sholat dan membayar zakat. Wakhallu sabilahu, maka biarkanlah jalan mereka. Nah, diampuni, dimaafkan. Dengan syarat, kalau mereka bertobat, kemudian menegakkan sholat dan juga termasuk membayar zakat. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sampai mereka menegakkan salat dan membayar zakat. Nah, perhatikan, Rasulullah diperangi. Rasulullah SAW diperintahkan untuk memerangi manusia. Ya, sampai bersyahadat, menegakkan sholat, dan juga membayar zakat. Nah, ini menunjukkan bahwasannya, apabila ada suatu kelompok yang tidak mau mengeluarkan zakat, ya, dan dia melawan, tidak mau mengeluarkan zakat, maka bagi penguasa boleh untuk memeranginya. Sampai dia tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah." Maka apabila mereka melakukan itu semuanya, bersyahadat, kemudian menegakkan salat, kemudian membayar zakat, maka terjagalah dariku harta mereka, darah mereka, dan harta mereka. Kecuali dengan hak Islam. Dan artian kalau mereka melakukan perkara-perkara ya, yang mengakibatkan hukuman bagi mereka, walaupun mereka bersyahadat la ilaha illallah, walaupun mereka menegakkan sholat, walaupun mereka membayar zakat, kalau melakukan perkara-perkara yang secara Islam ya, menyebabkan hukuman bagi mereka, maka boleh dihukumi. Nah, seperti halnya sayyibu zani, ya, orang yang telah menikah, kemudian dia berzina. Walaupun dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah, walaupun mereka menegakkan sholat, walaupun bayar zakat, maka tetap berhak mendapatkan hukuman. Nah, atau orang yang membunuh orang lain, ya, walaupun mengucapkan dua kalimat syahadat atau menegakkan sholat atau membayar zakat, maka tetap berhak untuk mendapatkan hukuman an-nafsu bin-nafsi, di antaranya qisas. Nah, ini makna illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Dan artian, walaupun mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, menegakkan sholat, atau membayar zakat, tapi kalau melakukan perkara-perkara yang secara Islam, berhak untuk mendapatkan hukuman, ya, maka boleh untuk dihukum. Walaupun harus menumpahkan darahnya. Ya. Tapi tentu yang melakukan ini adalah penguasa, bukan sembarang orang. Jadi serampangan. Wa hisabuhum 'ala Allah, adapun hisab mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita menghukumi orang itu sesuai dengan zahirnya. Ya. Ketika zahir seseorang itu mengucapkan dua kalimat syahadat, menegakkan salat, membayar zakat, zahirnya muslim, hukumnya muslim. Ya. Bagaimana hatinya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hisabuhum 'ala Allah. Dan hisab mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu ketika beliau berperang, ketika hendak menebaskan pedangnya kepada musuh, musuh ini mengucapkan La ilaha illallah. Nah, tapi Usama Ibn Zaid menganggap musuh ini hanya mencari perlindungan saja dengan mengucapkan kalimat syahadat tersebut. Sehingga tetap beliau menebaskan pedangnya kepada musuh tersebut. Ya. Ketika sampai berita ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah marah, ya, dan menegur Usama Ibn Zaid. Kaifa tasna'u bila ilaha illallah yawmal qiyamah. Apa yang hendak engkau lakukan dengan kalimat la ilaha illallah dari kiamat nanti? Kata Usama bin Zaid, orang ini muta'awi dan hanya berlindung saja. Ya, supaya dia dibunuh sehingga mengucapkan la ilaha illallah. Terus mengatakan, afala saqaqta an qalbi? Tidakkah engkau membelah dadanya, kemudian engkau mengetahui isi hatinya? Demikian, ya, ada perurusan hati. Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas, kalau zahirnya menampakkan sebagai seorang Muslim, hukumi sebagai Muslim. Ya. Sampai dia melakukan perkara-perkara yang mengeluarkan dari Islam. Nah, adapun kalau zahirnya menampakkan sebagai seorang Muslim, hukumi sebagai seorang Muslim. Bagaimana hatinya? Jangan-jangan dia hanya berpura-pura saja atau lain sebagainya. Wa hisabuhum 'ala Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masalah hisabnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Begitupun dalam bermuamalah bersama yang lainnya. Ya. Hukumi secara zahir. Adapun masalah hatinya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pembahasan. Yang jelas dalam hadis yang kita sebutkan tadi, ya, menyebutkan bahwasannya orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, ya, bahkan dia melawan, nah, boleh bagi penguasa untuk memeranginya sampai tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Waliqali Abi Bakar As-Siddiq, dan berdasarkan ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, "Law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum 'alaiha." Kalau seandainya mereka tidak mau membayar zakat berupa anaqan. Anaqan itu anak kambing, ya, anak perempuan kambing. Kalau seandainya mereka tidak mau menyerahkan anakon yang sebelumnya mereka menunaikannya kepada Rasulullah SAW, niscaya akan aku perangi mereka. Ya, ini kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, di mana ketika meninggalnya Nabi SAW, nah, banyak di antara manusia yang kembali kepada kekafiran. Nah, ada juga di antara mereka yang tidak mau menunaikan zakat. Padahal sebelumnya mereka menunaikan zakat kepada Rasulullah SAW. Ya, maka Abu Bakar menegaskan, kalau saatnya mereka tidak mau menyerahkan zakat, peternakan di antaranya, kambing yang sebelumnya mereka menunaikan kepada Rasulullah SAW, niscaya akan aku perangi mereka. Wal anaq al-unsa min waladil ma'iz ma lam tastakmil sana. Anaq yaitu kambing atau anak kambing betina. Nah, yang belum sempurna 1 tahun. Namanya anak. Wa kana ma'ahu fi ra'ihi al-khulafa'u thalasah wa sa'iru sahabah. Di mana bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dalam pendapatnya ini khalifah yang 3 dan semua sahabat. Walaupun sebelumnya Umar sudah setuju. Tapi akhirnya ketika dijelaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar setuju. Ya. Dan juga khalifah yang lainnya. Khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka sependapat dengan pendapat Abu Bakar As-Siddiq, begitu pun para sahabat. Ya. Fakana dhalika ijma'an minhum. Sehingga itu merupakan ijma' dari mereka. Ala qitali mani'i zakah. Ijma' tentang memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ya. Wa mani'uha bukhlan yadkhulu tahta hadhihi nusus. Dan orang yang tidak mau mengeluarkannya dikarenakan bakhil masuk di bawah dalil-dalil ini. Ya. Sehingga sekali lagi jelas dari dalil-dalil yang disebutkan tadi, baik Al-Quran, Sunnah, ataupun Ijma', ya, menunjukkan tentang hukum orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ya. Yang pertama, diambil zakatnya secara paksa dan diberikan hukuman. Nah, kalau seandainya mereka melawan atau mereka berkelompok, ya, dan mereka tidak mau mengeluarkan zakat, maka boleh bagi penguasa untuk memerangi mereka. Ya, sampai mereka tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Al-mas'alatul khamisah fil amwali allati tajibu fiha az-zakah. Masalah yang kelima tentang harta-harta yang wajib padanya zakat. Tajibu az-zakatu fi khamsati ajnasin minal amwal. Zakat wajib pada lima jenis dari harta-harta. Wahia yaitu. Yang pertama, bahimatul an'am. Binatang-binatang ternak. Ini yang pertama. Dan tidak semua binatang ternak wajib dizakati. Ya. Yang wajib dizakati hanya tiga jenis saja. Wahiyal ibilu wal baqaru wal ghanam. Yaitu jenis unta, sapi, dan kambing. Nah, ini binatang ternak yang wajib dizakati. Nah, tentunya kalau memenuhi syarat-syarat, ya, akan dijelaskan nanti. Dan syarat-syaratnya, ada nisabnya, berapa nisab unta, sapi, dan juga kambing. Saat yang kedua, sa'imah, digembalakan. Ya. Kalau tidak digembalakan, tidak ada kewajiban zakat. Walaupun dia punya unta puluhan, ratusan. Punya domba puluhan, ratusan. Atau sapi puluhan, ratusan. Ya. Kalau tidak digembalakan, tidak ada kewajiban zakat. Ya. Kalau disimpan di kandang, tidak digembalakan. Sebetulnya ada syaratnya. Yang jelas dan tabi anak ternak yang wajib dizakati, unta, sapi, dan kambing. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ma min sahibi ibilin, wala baqarin, wala ghanamin, la yuaddi zakataha illa ja'at yawm al-qiyamah a'udhamu ma kanat wa asmanuhu. Tantahuhu bikuruniha wa tatauhu biallafiha. Tidaklah ya, sahibu ibil yang memiliki unta, sapi, dan kambing yang tidak menunaikan zakatnya melainkan datang pada hari kiamat binatang-binatang ternak tersebut a'dhamu makanat. Binatang yang sangat besar dan paling gemuk. Nah, tentang untanya menjadi unta yang paling besar dan paling gemuk. Begitupun sapi dan dombanya. Kemudian menandukinya dengan tanduk-tanduknya. Watata'uhu bi'adlafiha, dan menginjak-injaknya dengan kuku-kukunya. Kullama nafidat ukhraha 'adat 'alaihi aw ulaha hatta yuqda bainan nas. Setiap yang terakhir selesai menandukinya dan menginjak-injaknya, maka kembali yang pertama menginjak-injak dan menandukinya sampai diputuskan perkara di antara manusia. Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Ya, subhanallah, ini hukuman yang sangat berat tentunya. Ya. Yang memiliki sapi misalkan tadi. Nah, yang telah wajib zakat tapi dia tidak menunaikannya. Nah, maka sapinya tersebut datang dari kiamat dengan badan yang sangat besar dan sangat tumbuh. Kemudian menandukinya. Bukan satu sapi saja. Ya. Tapi semua sapi yang dia miliki di dunia tadi. Menandukinya, menginjak-injaknya. Dari awal sampai sapi yang terakhir. Setelah selesai, yang pertama kembali lagi menginjak-injaknya. Kembali menandukinya. Nah, sampai kapan? Sampai ditegakkan, diputuskan perkara di antara manusia. Ya. Dikarenakan ketika di padang mahsyar, manusia itu menunggu keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini bukan waktu yang sebentar. Waktu yang lama menunggu keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika menunggu keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka diberikan hukuman seperti itu. Ya. Bagi orang yang tidak mau menunaikan zakat berupa binatang ternak tadi. Nah. Yang kedua di antara harta yang wajib dizakati, an-naqdan. Wahuma ad-dahab wal-fiddah. Alat tukar. Yaitu emas dan perak. Wa kadalika ma yakumu maqamaha min al-umlatil waraqiyah. Begitu juga yang menempati kedudukan keduanya di antara mata uang kertas. Al-mutadawilat al-mutadawilatil yawm, yang berputar sekarang. Nah, ya. Emas, perak dimasukkan ke dalamnya juga uang. Nah, uang diikutkan kepada emas dan perak. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الدَّهَبَ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menunaikan zakatnya, maka beritahukanlah kepada mereka adab yang pedih. Nah, wa qali sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dahabin wala fiddah la yu'addi minha haqqaha illa idha kana yawmul qiyamah suffihat lahu safa'ih min nar. Tidaklah yang memiliki emas dan perak kemudian tidak menunaikan haknya, tidak menunaikan zakatnya, melainkan apabila di hari kiamat nanti akan dibuatkan baginya lempengan-lempengan dari api neraka. Nah, wa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Ya. Kemudian dipanaskan di neraka jahannam. Ya, lempengan-lempengan emas atau perak tersebut. Ya. Dipanaskan di api jahannam. Fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhuhruhu. Kemudian disetrika dengan lempengan-lempengan tersebut lambungnya, dahinya, dan punggungnya. Kullama barudat ruddat lahu. Setiap mulai mendingin, dikembalikan lagi. Ya. Dikembalikan, dipanaskan lagi. Fi yawmin kana miqdaru khamsina alfasana. Pada hari yang ukurannya itu 50 ribu tahun. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ini ancaman bagi orang yang memiliki emas, perak, atau juga uang yang telah mencapai nisab atau wajib zakat, kemudian tidak mengeluarkannya. Ya. Tidak mengeluarkan zakatnya. Maka diancam dengan ancaman seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Nah, baru kita sebutkan dua. Di antara harta-harta yang wajib dizakati. Pertama, binatang ternak. Yang kedua, alat tukar berupa emas dan perak. Diikutkan juga padanya apa? Uang. Ya, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Harta-harta yang lain yang wajib dizakati. Wa ilahun alhamdulillah. Pertanyaan? Kalau saya izin bertanya, bolehkah uang dari bunga bank diberikan kepada orang miskin? Wallahu'alam, lebih tepat mungkin diberikan kepada fasilitas-fasilitas umum. Ya, baik jalan, jembatan, nah, atau fasilitas umum yang lainnya. Ya. Tapi tidak mengandung kehormatan seperti masjid. Tidak. Tidak untuk masjid, tapi untuk yang lainnya seperti yang disebutkan tadi, jalan atau jembatan atau semisalnya, tidak mengapa. Walaupun ada sebagian yang membolehkan diberikan kepada orang miskin. Tapi walau-walau mungkin lebih berhati-hati diarahkan kepada fasilitas umum tadi. Wallahu'alam. Kaji bertanya, apakah boleh menjamak sholat apabila tempat kerja kita jauh dari tempat kita tinggal? Kalau jaraknya jarak safar, tidak mengapa. Tapi kalau jaraknya bukan jarak safar, maka tidak menjamaknya. Wallahu a'lam bishawab. Natahwilahu na subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.